Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhal hadirun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT atas limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berbagai nikmat demi nikmat yang senantiasa terlimpahkan, ya, tercurahkan sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar yang kita sering lupa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang manusia sering lalai, terlupa darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Semoga majelis ini menjadi salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yaitu menggunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu agama. Kemudian terkait dengan nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Makanya kemarin pernah kita singgung sebuah hadis yang menyatakan betapa besarnya nikmat kesehatan. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya bi hadzafiriha. Seorang yang masuk waktu pagi dalam keadaan aman, sehat badannya, memiliki kecukupan makan untuk hari itu saja, fakana mahizat lahu dunya, seolah-olah dunia digiring dari seluruh penjurunya, ya, untuk dirinya. Bihadza firiha, yaitu semua sisi-sisinya digiring untuk dirinya. Nikmat dunia, ya, akan terasa ketika ada keamanan, badan sehat, bisa makan, ya. Nah, maka nikmat sehat harus senantiasa kita syukuri, karena hanya dengan nikmat sehat ini ba'dallah kita bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah, ketaatan kepada Allah SWT. Ya, ketika kita sakit baru kita sadar, baru kita merasa bahwa betapa nikmat sehat begitu mahal harganya. Ya, berbagai usaha kita tempuh, dokter kita datangi, obat kita disiplin meminumnya untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, betapa terganggunya, betapa kegiatan kita menjadi terhambat, bahkan ibadah-ibadah kita ketika nikmat sehat itu hilang. Maka betapa butuhnya kita untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat sehat tersebut, melihat sebagian saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang sulit untuk beraktivitas, bahkan harus ada alat bantu untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Nah, dengan melihat saudara-saudara kita yang mengalami kondisi demikian, maka semakin memudahkan bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang di bawah kalian. Ya, kita masih diberi badan yang sehat, ya, tubuh yang kuat. Lihat orang-orang yang sedang sakit, ya, fisiknya tertimpa oleh penyakit. Ya. Nah, dengan itu kita akan bisa mensyukuri nikmat sehat. Fa innahu azdaru ala tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Hal itu akan lebih mudah membantu kalian untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kalian. Lihat kepada orang-orang di bawah kita. Ya, dalam semua hal termasuk kesehatan. Ya. Makanya para penduduk surga di antara kesempurnaan nikmat mereka bahwa mereka tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fanada munadin, yaitu penyeru memanggil, ya, penduduk surga, fa innalakum antasihu wa la tasqamu abadan, bahwa kalian wahai penduduk surga berbahagialah, kalian akan senantiasa sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa antahyau fa la tamutu abadan, kalian akan senantiasa hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Wantashibu falatahromu abadan, kalian akan senantiasa muda, tidak akan pernah merasakan tua selama-lamanya. Wantanamu walatabasu abadan, walatabasu abadan, kalian akan senantiasa merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan sakit sedikitpun. Ya, ini kenikmatan penduduk surga. Mereka senantiasa sehat. Nah, menunjukkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ya. Maka berikut ini sebuah hadis, ya, yang akan memberikan bimbingan kepada kita. Di antaranya adalah betapa besar nikmat kesehatan, ya, di satu sisi, dan juga ada faedah-faedah yang lain akan kita baca nanti dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Hadis yang beliau sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah menurunkan obat penawarnya. Pasti Allah menurunkan juga penyembuhnya. Anzala, Allah menurunkan, maksudnya di sini adalah Allah menetapkan. Sehingga dengan bahasa lain kita menerjemahkan, tidaklah Allah menetapkan sebuah penyakit kecuali Allah telah menetapkan pula, menakdirkan pula obat penawarnya. Ya. Sehingga pelajaran yang pertama dalam hadis ini adalah tentang iman kepada takdir. Mengimani ketetapan Allah SWT. Ya. Ketika seorang beriman dengan seyakin-yakinnya tentang takdir, bahwa Allah telah menetapkan segalanya, menulis segala sesuatu sebelum diciptakannya langit dan bumi 5.000 tahun, 50.000 tahun. Ya. Maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Ya, segalanya kita serahkan, kita sandarkan kepada Allah SWT. Ya. Kita tidak akan terlalu pusing, tidak akan terlalu gundah gelisah dengan berbagai hal yang menimpa kita. Karena kita tinggal menjalani. Usaha dan sebab yang kita tempuh, ya, adalah sebatas sarana. Ya, sebatas sebab yang memang harus kita lakukan karena Allah juga mengaitkan antara sebab dan musababnya. Kita harus berusaha. Dan itulah menatawakal. Di antara makna tawakal adalah berlindung, maaf, bersandar, ya, bergantung sepenuhnya kepada Allah, percaya sepenuhnya kepadanya, ya, ya ini bersamaan dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan. Ya. Jadi tawakal adalah asyikoh billah, ya, ma'afilil asbab al-ma'adun fi, percaya, yakin, al-i'timad ala Allah, ya, bersandar kepada Allah, wasikotan bihi, dan percaya, yakin kepadanya, bersama dengan itu melakukan sebab-sebabnya. Ya. Ini tawakal. Inilah orang yang percaya kepada takdir, orang yang yakin dan beriman kepadanya. Ya. Jadi sekali lagi, beriman kepada takdir bukan berarti tidak mau berusaha. Ya. Beriman kepada takdir tidak menafikan sebab. Ya. Harus ada usaha dari manusia. Bahkan Allah ciptakan surga. Allah perintahkan manusia untuk beramal saleh. Ini sebab. Ya. Allah ciptakan neraka. Allah sediakan bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Ini sebab akibat. Ketika seorang yang selamat dari neraka masuk surga, maka harus beramal saleh, beriman kepada Allah. Sebab akibat. Kita ingin makan, ya, kita ingin kenyang, harus makan. Ya, kita ingin fisik kita sehat, badan kita kuat, maka harus mengatur pola makan, berolahraga dengan rutin dan sebagainya, menjaga kesehatan. Ya. Dan begitu seterusnya, kita ingin pintar belajar. Ya. Nah, sebab dan akibat telah Allah gariskan, itu sunatullah. Ya. Nah, sehingga jangan disalahpahami bahwa meyakini takdir bukan berarti menolak usaha atau sebab. Poin yang pertama hadis ini, bahwa Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah juga telah menakdirkan atau menetapkan penawarnya. Tadi kita sebutkan wa fi hadzal hadis isbatul qada wal qadar wa isbatul asbab. Dalam hadis ini menetapkan adanya takdir, ya, dan juga sekaligus menetapkan adanya sebab. Kita harus menempuh sebab, berusaha. Ya. Kita harus memiliki amal, ya, usaha. Ya. Beliau mengatakan, waqad taqaddama anna hadzal asl al-'azim sabitun bil kitab wa sunnah wa yu'ayyiduhu al-'aql wa fitrah. Ya. Keyakinan ini bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan takdirnya, sekian banyak ditunjukkan oleh dalil, baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Di antaranya adalah ayat Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan takdirnya. Ya. Dan sekian banyak ayat. Dengan demikian pula hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dalam hadisnya Jibril misalnya, antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Di antara rukun iman adalah engkau beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Ya. Juga sekian banyak hadis yang lainnya. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, pada seorang yang menafikan takdir, laumita ala hadza, ya, seandainya engkau mati di atas keyakinan ini, yaitu tidak beriman kepada takdir, ya, maka ma'aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya mengingkari takdir, ya, berarti dia kafir karena dia mengingkari salah satu rukun dari rukun iman. Ya. Nah, maka kita harus meyakininya. Ya. Di samping sekian banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, juga secara akal, secara fitrah, ya, seorang manusia, ya, akan meyakini hal tersebut. Ya, Allah SWT mencipta alam semesta ini, menentukan kadarnya, menentukan bagian-bagiannya. Ini semua atas hikmah dan ilmu Allah SWT. Kata beliau, fal manafi' diniyah wa dunyawiyah wal madar kullaha biqada'illah wa takdirihi. Semua manfaat, ya, diniyah, manfaat keagamaan, ya, ilmu, iman, amal soleh dan sebagainya, juga manfaat duniawiyah, ya, rezeki, kesehatan. Demikian pula madharat-madharat semuanya, baik dunia ataupun madharat terkait dengan agama, terjadi atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di antara dalil yang menunjukkan tentang bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, qala uktub. Qala rabbi madza aktub? Allah berfirman, tulislah. Pena itu mengatakan, ya Allah, apa yang akan aku tulis? Qala uktub. Maqadir kulli shay'in hadatakum sa'ah. Tulis segala takdir yang akan terjadi sampai tegak hari kiamat. Nah, maka ketika takdir telah ditetapkan, ya, kita harus menerima segala apa yang kita jumpai dalam kehidupan ini terkait dengan musibah, terutama ya sakit, ya bencana, kesempitan hidup. Kita harus menerimanya dengan penuh keimanan, dengan kesabaran. Ya, Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, ma asabakum min musibatin illa bi'nillah wa man yumin billah yahdi qalbah. Ma asabakum min musibah, tidaklah menimpa kalian satu musibah pun illa bi'nillah, kecuali atas izin Allah. Wa man yumin billah yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Apa maksudnya beriman terkait dengan musibah? Al-Qamah rahimahullah, seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud, menafsirkan, huwa rajul tusibu musibah faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Makna beriman terhadap musibah adalah seorang yang ketika tertimpa musibah, dia yakin bahwa musibah itu datang dari Allah. Fayardha, kemudian dia ridha, wa yusallim, dan menerimanya dengan lapang dada. Ketika dia beriman, ketika dia bersikap seperti itu ketika menghadapi musibah, ya di qalbah, Allah akan memberikan hidayah, bimbingan kepada hatinya, tenang jiwanya. Ya, walaupun mungkin secara zahir, secara kasat mata, ya kehidupannya kelihatan sempit. Ya, walaupun kadang sakit atau sering sakit, tapi ketika hatinya tenang, ya dengan kesabaran yang dia miliki, semuanya akan bernilai pahala. Ya. Kemudian berikutnya, bahwa hadits ini juga menetapkan adanya usaha. Allah menetapkan tadi dalam hadits ini, tidaklah Allah menetapkan, menakdirkan penyakit kecuali Allah juga telah menentukan atau menciptakan penawarnya. Berarti kita harus mengambil sebab, yaitu apa? Berobat. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini, tidaklah Allah menurunkan atau menakdirkan suatu penyakit kecuali pasti ada penawarnya. Hanya saja, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Orang yang mengetahui akan memahaminya, dan orang yang tidak mengetahui, dia tidak faham terhadap obat dari sakit yang dia derita. Iya. Nah, di sini ada isyarat untuk mengambil sebab, yaitu berobat. Terkait dengan hukum berobat sendiri, iya, sekian banyak hadis menunjukkan atau memerintahkan agar kita berobat ketika sakit. Ibadallah tadawau wala tatadawau bil haram. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobatlah, namun jangan berobat dengan perkara yang haram. Ada perintah. Ya. Sehingga secara asal hukumnya berobat itu disyariatkan. Hanya saja para ulama mereka mengkaji lebih jauh apa sebenarnya hukum berobat. Khilaf di kalangan madhab yang ada. Ya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mubah saja, sebatas mubah. Namun Allah alam, yang kuat adalah tergantung masing-masing orang. Ketika dia merasa tidak sabar dengan sakitnya, maka berobat bisa jadi menjadi wajib. ketika dia tidak sabar dengan sakitnya. Ketika dengan sakit justru dia akan berkeluh kesah. Justru dia akan banyak mengeluh. Maka berobat pada kondisi seperti ini wajib. Ya. Kalau dia mampu bersabar, bahkan bertahan dalam sakitnya lebih afdol bagi mereka yang mampu bersabar. Tidak berobat lebih afdol. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Kitab Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, "Urika imra'atan min ahli jannah." Akan aku tunjukkan kepadamu wanita penduduk surga. Beliau menunjukkan seorang wanita yang hitam, budak atau wanita yang hitam sudah tua. Ya. Kemudian beliau Abdullah bin Abbas mengisahkan sebuah peristiwa yang dialami oleh wanita tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu wanita yang dimaksud wanita hitam ini datang mengeluh kepada Rasulullah karena sakitnya. "Ya Rasulullah, inni usra." "Fadallah ali." Ya. "Ya Rasulullah, aku ini sakit kesurupan. Doakanlah kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepadaku." Qala, maka Rasulullah mengatakan, "In syi'ti ad'allaha laki fabariti. Wa in syi'ti sabarti wa lakin jannah." Kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu dan engkau akan sembuh. Kalau engkau mau, aku akan tetap sabar dengan sakit tersebut, walakil jannah, dan engkau akan mendapatkan surga. Qala bal asbir. Lakin udallaha an la atakasyaf. Kata wanita itu, bahkan aku akan bersabar ya Rasulullah. Sabar dengan sakitnya. Ya. Lakin hanya saja berdoalah kepada Allah agar tidak tersingkap auratku ketika sedang sakit. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa ketika seorang mampu bersabar, maka tidak berobat lebih afdol. Ya, ketika dia mampu bersabar, tidak berobat lebih afdol. Karena di sana juga ada sekian banyak hadis bahwa dengan sakit itu sebenarnya Allah ingin menggugurkan dosa. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitab At-Tirmidzi, "Ma yusibu muslim atau ma yusibu muslimin, ma yusibu muslim fi malihi wa nafsihi wa ahlihi." Ya. "Ma yusibu muslim fi nafsihi wa malihi wa waladihi wa ahlihi." Ya. Atau maaf, "Ma yazalu bala' bil muslim, ma yazalu bala' bil muslim fi malihi wa nafsihi wa waladihi wa ahlihi hatta yamshi ala zahril ardi laysa lahu khati'ah." Senantiasa, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bala', musibah, penyakit atau ujian menimpa seorang pada hartanya, pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya, sampai dia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Ya. Ini musibah secara umum, termasuk sakit. Ya, termasuk sakit. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim atau Bukhari dan Muslim, ya, "Ma yusibu muslim min hammin wa hazanin wa ghammin wa nasabin wa wasabin hatta syaukah yushakuha illa kufir anhu biha khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa gundah gelisah, sakit, ya, rasa letih, rasa capek, ya, ataupun sampai pun duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dengannya dosa-dosanya. Tidaklah menimpa muslim gundah gelisah, ya, sakit, letih, capek, sampai pun duri yang mengenainya, pasti Allah akan menggugurkan dengan sebab itu dosa-dosanya. Ya. Ini tentang sakit secara khusus, sampai duri yang menusuk kulitnya, Allah akan menggugurkan dengannya dosa-dosanya. Ya. Sekarang kita introspeksi. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Bahkan kita kalau mau jujur melihat, menghitung dosa-dosa itu senantiasa tambah setiap hari, setiap waktu. Pada diri kita sendiri, pada anak istri kita, pada tetangga keluarga kita, pada rekan kerja kita, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan hati kita, ghibah, ya. Banyak sekali kesalahan dosa yang telah kita perbuat. Ya. Terkait hak Allah belum kita bahas ini. Ya, syukur ya, terhadap nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan, kita enggak bisa-bisa. Padahal setiap nikmat harus disyukuri. Sehingga memang manusia tempat salah dan dosa. Banyak sekali dosanya. Nah, ini semua akan digugurkan dengan musibah-musibah, di antaranya sakit. Di antaranya sakit. Makanya dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira, ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, justru Allah segerakan hukumannya di dunia. Hukuman dari dosa yang dia lakukan. Ya. Kalau seorang tidak merasa berdosa, ini bahaya. Seorang merasa tidak punya dosa, justru dia terjatuh dalam dosa ujub. Dosa yang lebih besar. Ya. Daripada dosa-dosa yang biasa dia lakukan. Ya. Atau dosa-dosa kecil yang lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan, "In lam tubnibu, la khasyitu ma huwa akbar min dalik al-ujub al-ujub." Kalau kalian tidak berdosa, seandainya pun kalian bersih tidak dosa, aku lebih mengkhawatirkan dosa yang lebih besar, yaitu ujub. Ujub, beliau mengulanginya 3 kali. Ya. Kalau seorang tidak merasa berdosa, ya, padahal dia banyak dosa, ini masalah. Ya. Dia sudah terkena ujub, sekaligus enggak sadar kalau dirinya penuh dosa. Ya. Kalau orang enggak sadar banyak dosa, bagaimana dia mau tobat? Jauh dari tobat. Allah mengatakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun." Orang yang tidak bertobat, merekalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi banyak sekali manusia berbuat dosa. Makanya dengan hikmahnya Allah SWT memberikan musibah, ujian, cobaan agar mereka bersih. Di samping istighfar, di samping ibadah yang mereka lakukan akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya. Juga di antaranya adalah musibah-musibah. Ya. Akan menghapuskan dosa. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdi syarra, kalau Allah menginginkan kejelekan kepada hambanya, amsaka anhu bidzunubihi, Allah tahan dengan dosa-dosanya, hatta yufa bihi yaumil qiyamah, sampai Allah penuhi hukumannya pada hari kiamat. Ya, kalau hukumannya ditunda nanti di akhirat, ya, jangan ditanya dahsyatnya seperti apa. Ya. Ini ketika hukuman itu ditunda. Jadi sebenarnya musibah itu alamat, tanda bahwa Allah mencintai, ya, mencintai hambanya. Sehingga seharusnya kita berhusnuzan kepada Allah ketika mendapatkan musibah, berbaik sangka kepada Allah, kemudian bersabar. Ya, bersabar. Bahkan para ulama dahulu, ya, mengetahui hikmah-hikmah musibah tersebut. Ketika mendapatkan musibah, mereka bersyukur. Ya, bersyukur. Karena sekian banyak apa keutamaan mendapatkan musibah tadi. Ini baru pengguguran atau sebagai tebusan dosa. Belum lagi di akhirat nanti di surga, ya, bahkan musibah-musibah itu akan meninggikan, menaikkan derajat seseorang. Ya. Makanya dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah hina yara ma atahallahu ahlal ibtila law kana juluduhum quridat bil maqarid." Orang yang dahulu di dunia itu banyak mendapatkan kesehatan, nanti di akhirat akan berandai-andai, akan berangan-angan saat melihat orang-orang yang di dunia itu menderita banyak musibah, banyak tertimpa sakit, kesempitan hidup, mereka mendapatkan pahalanya. Ya. Saat orang yang di dunia sehat ini, orang yang di dunia sehat melihat bahwa orang yang ahlul ibtila, orang yang mendapatkan musibah-musibah itu diberi pahala oleh Allah yang sangat besar, mereka menghayalkan seandainya dahulu di dunia kulit mereka disayat-sayat dengan gunting. Ya. seandainya dulu di dunia demikian. Ketika melihat pahala besar yang Allah berikan kepada ahlul ibtila. Iya. Nah, sekian banyak hikmah dari musibah. Iya. Nah, jadi ketika seorang mendapatkan musibah, ya mestinya dia berbaik sangka kepada Allah. Ya, jangan langsung sebaliknya justru berburuk sangka, ini dosa besar. Ya. Sekian lama sehat, sebentar saja Allah uji dengan kesakitan, langsung berburuk sangka kepada Allah. Ini bukan adab yang baik. Ya. Dia lupa, sekian lama dia merasakan sehat. Nikmat dari Allah. Sekian banyak nikmat yang lain dia rasakan. Keluarga, anak, istri, rizki, semuanya. Ya. Kemudian sedikit saja Allah berikan sakit. Ya. Kenapa berkeluh kesah? Ya. Kenapa kemudian menuduh Allah yang tidak-tidak? Ya, berburuk sangka kepadanya. Ya, ini dari sisi akal kita saja, ya, dengan perbandingan betapa nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak, ya, sudah tidak beradab. Ya, apalagi kalau kita melihat atau kita kembalikan kepada dalil, berburuk sangka kepada Allah, ini adalah akhlaknya orang-orang kafir, akhlaknya orang-orang munafik. Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat dhanina billahi dhanna sau. Allah akan mengazab musyrikin, munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan, karena mereka berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mendapatkan sakit, justru kita berbaik sangka, bersabar dan mengharapkan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Logikanya ketika sakit itu kita semakin butuh kepada Allah. Semakin butuh agar Allah segera memberikan kesembuhan kepada kita. Kan seperti itu. Maka harus kita semakin mendekat kepada Allah. Berbaik sangka, bersabar, banyak ibadah, berdoa, dan seterusnya. Ya, banyak-banyak sedekah. Ini ketika sakit. Nah, jadi ini terkait dengan hukum berobat. Ya, ada perincian sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Bagi orang yang mampu bersabar, tidak berobat lebih baik. Ya, bagi mereka yang mampu bersabar. Ya. Namun kayaknya jarang ini. Ya, hampir tidak mungkin ada seorang yang sabar menikmati sakitnya, ya, tidak berobat dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hampir mustahil ada zaman sekarang, Allah alam soal. Yang jelas, ketika seorang mampu bersabar, sebenarnya Allah mengatakan bahwa tidak berobat lebih afdol. Ya, tidak berobat lebih afdol berdasarkan tadi hadisnya seorang wanita yang Rasulullah mengatakan, wa in sabirti falakil jannah. Kalau engkau sabar, engkau akan mendapatkan surga. Ya. Kembali kepada hadis ini, bahwa tidaklah Allah menakdirkan sebuah penyakit, pasti Allah menurunkan penawarnya atau menetapkan penawarnya. Ya. Sehingga tadi ada isyarat bahwa kita mestinya mencari, berusaha untuk mencapai kesembuhan. Ya, mengetahui penawar tersebut. Jadi secara umum hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Ya, secara umum seperti itu. Ya, bukan hanya terkait dengan bab sakit ya, dalam semuanya, dalam semua hal kita diperintahkan untuk menempuh sebab, berusaha. Ya, disebutkan di sini, ya, walaupun telah ditakdirkan, manusia harus melakukan sebab. Kata beliau, fakulun muyassarun, ya, lima khuliqalahu, atau sebelumnya, wa yassara al-ibad li fi'li al-asbab allati tusiluhum ila al-manafi' wal madar. Allah akan memudahkan hamba-hambanya untuk melakukan sebab-sebab yang akan menyampaikan dirinya kepada manfaat, ya. Atau sebaliknya. Ya. Allah mudahkan yang lain, pihak yang lain untuk melakukan sebab yang akan justru mengakibatkan madarat pada dirinya. Ya. Ada yang Allah permudah untuk kebaikan, ada yang Allah permudah untuk melakukan kejelekan, na'udzubillah. Ya. Ini masalah takdir. Masalah takdir, kenapa ada yang dipermudah dalam kejelekan? Kenapa ada yang dipermudah dalam kebaikan? Kenapa ada penetapan sebagai penduduk neraka? Kenapa ada yang ditetapkan sebagai penduduk surga? Ya. Ini kewenangan Allah SWT. Allah Maha tahu keadaan hambanya. Ya. Sebelum dicipta, Allah sudah mengetahui, karena ilmu Allah itu tidak ada batas awalnya. Allah Maha mengetahui keadaan hamba ini, bagaimana nanti keadaannya ketika hidup di dunia. Sehingga Allah telah tuliskan fulan ahlul jannah, fulan penduduk surga, fulan penduduk neraka. Sudah tetapkan. Abu Bakar Siddiq penduduk surga, Umar penduduk surga, Abu Lahab, Abu Jahal penduduk neraka. Sudah tertulis. Ya. Bukan kezaliman dari Allah SWT. Karena Allah Maha mengetahui tentang bagaimana nanti manusia-manusia ini hidup di dunia. Ya. Kesombongan yang dimiliki Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan semacamnya. Penentangan, pembangkangan. Ya. Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, jadi ini takdir. Ya. Allah telah menetapkan, namun juga Allah telah menciptakan kehendak pada manusia. Sehingga manusia, mereka juga memiliki keinginan. Ya. Artinya apa? Ketika Allah telah menurunkan kitab, Allah telah mengutus para rasul, Allah telah menjelaskan mana yang baik, mana yang jelek, ini jalan hidayah, ini kesesatan, ini menuju surga, ini menuju neraka. Ya. Manusia memiliki kehendak untuk memilih. Di samping takdir yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi mungkin kita lanjutkan nanti setelah isya. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah salat. Nah. Wallahul muwaffiq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit melengkapi pembahasan yang tadi telah kita sebutkan, bahwa Allah SWT telah menciptakan takdir, ya, menetapkan untuk hambanya nasib-nasib mereka. Namun di sisi lain Allah juga telah menetapkan masyiah, kehendak. Jadi hamba memiliki pilihan, ya, manusia memiliki keinginan, ya. Hanya saja nanti dia akan dimudahkan. Ya, ke arah mana dia ditakdirkan. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa ini adalah atas hikmah dan keadilan Allah. Allah Maha mengetahui bagaimana hamba nanti hidup di dunia. Ya. Maka fakulun muyassarun. Ya. Lima khuliqalahu min masalih dunia wa din wa madharihima. Masing-masingnya manusia akan dimudahkan. Ya. Ada yang kepada masalah dunia dan agamanya, atau sebaliknya, justru kepada kemadharatan untuk dunia dan agamanya. Dalam ayatnya Allah SWT berfirman, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta wa taqa, gemar bersedekah, memberi, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan surga, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami permudah dia menuju, ya, kemudahan-kemudahan, kebaikan untuknya, yaitu surga. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang bakhila wa wastaghna, merasa bakhil, dia pelit, ya, dan merasa tidak butuh terhadap Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan termasuk surga, maka kami akan memudahkannya kepada kesulitan-kesulitan, akan kami arahkan kepada kesulitan-kesulitan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, ya, bahwa masing-masing telah ditetapkan takdirnya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yudha natakil alama kutiba lana. Kalau demikian kita bersandar kepada apa yang telah ditetapkan untuk kami, ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fakuli ibadu, beramalah kalian. Ya, fakulun muyassarun lima khuliqalah, karena masing-masing akan dimudahkan untuk apa dia dicipta. Kemudian beliau membaca ayat ini. Beliau membaca ayat ini. Ya, fama man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, sampai akhir ayat. Ya. Nah, sampai ayat berikutnya. Jadi manusia akan dimudahkan kalau Allah menghendaki kebaikan kepadanya, akan dimudahkan kepada kebaikan untuk agamanya sekaligus kebaikan dunianya. Namun ini enggak lazim atau enggak mesti. Ada yang Allah mudahkan untuk kebaikan agamanya, adapun dunianya Allah ya berikan ala kadarnya. Ya. Ada yang Allah berikan kebaikan agama sekaligus dunianya. Manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat, dan ini adalah hikmah, ya, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkedudukan, ada yang tidak, agar mereka saling membutuhkan. Ya, kalau semuanya kaya, semuanya pejabat, kan nggak mungkin terjadi keseimbangan hidup, mustahil. Jadi ada yang miskin, ada yang kaya untuk maslahat itu, sehingga mereka saling membutuhkan. Terjadilah interaksi muamalah ya dalam hubungan yang istiqomah mustaqim, yaitu yang lurus ya, yang seimbang ya, sehingga ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dunia bukan berarti tanda bahwa Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah mudahkan rizkinya, Allah lapangkan ya dunianya, kesehatan dan sebagainya, bukan berarti Allah mencintainya. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha ya a'tad dunia ya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia Allah berikan kepada siapa saja, yang kafir pun Allah beri, yang fasik Allah berikan. Ya. Namun wala yutil iman illa man yuhibbuh. Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi dunia bukan barometer, bukan tolak ukur. Orang di lapangan dunianya berarti dia dicintai oleh Allah, tidak. Ya. Nah, sehingga masing-masing seorang ya setelah dia berusaha hanya bisa menerima. Sabar, dan itu yang terbaik. Yang kaya, yang dimudahkan, yang dilapangkan urusannya, jangan sombong. Yang sempit, yang miskin, yang berusaha sakit, bersabar. Masing-masing telah Allah tetapkan. Iya. Apalagi Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat bahwa harta adalah ujian. Berapa banyak orang yang gugur, yang gagal dalam ujian harta. Ya, sehingga yang miskin mestinya banyak-banyak bersyukur. Ya, selain bersabar, bersyukur karena Allah memberikan kita sebatas apa yang kita butuhkan dan tidak membuat kita berpaling dari agama. Apalagi kalau di akhirat nanti kita melihat bagaimana hisabnya orang-orang yang kaya. Disebutkan dalam hadis, yadkhulul fuqara ya qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang-orang miskin akan masuk surga, yadkhulul jannah ya, masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun namanya. Iya. 500 tahun. Iya. Jadi hisabnya sulit bagi orang kaya. Dari mana hartanya, untuk apa dia pergunakan, dia alokasikan, detail ditanya. Iya. Kalau orang miskin dapat sekian digunakan sehari habis, selesai. Iya. Orang kaya walaupun dia salurkan untuk sedekah, dia gunakan untuk perkara yang baik, tetap akan ditanya detail. Ya, dari mana ya, untuk apa. Nah, sehingga bagi yang miskin sabar. Ya, kita harapkan kebaikan nanti. Ya. Nah, Apalagi tadi telah kita sebutkan bahwa betapa banyak orang yang berguguran, kalah dan gagal dalam ujian ketika Allah melapangkan hartanya. Banyak yang kemudian lupa diri karena harta. Makanya Rasulullah mengatakan ittala'tu 'ala ahli jannah fa raitu aktsar ahliha al-fuqara. Aku melihat penduduk surga mayoritas penghuninya adalah al-fuqara. Orang miskin. Ya, orang kaya mereka berguguran. Ya, tidak bisa bersyukur dengan nikmat harta. Jadi kemudahan harta ini bukan jaminan. Ya. Bukan jaminan. Ya. Yang menjadi penilaian adalah ketika seorang dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Nilai-nilai keimanan, ya, beramal soleh, dimudahkan, itulah ya keberuntungan. Jadi ada yang dimudahkan untuk dunianya, untuk agamanya, ada yang dimudahkan untuk kesulitan atau apa hal-hal yang justru bermadharat terkait dengan agama dan dunianya. Ya. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dalam segala ketetapan dan takdirnya. Wasa'id, kata beliau, orang yang berbahagia man yasarahullahu li aisaril umur. Orang yang berbahagia adalah mereka yang Allah mudahkan untuk perkara yang paling mudah, wa aqrabuha ila ridwanillah, dan paling dekat untuk mencapai keridhaan Allah. Saya ulangi, orang yang paling berbahagia adalah mereka yang dimudahkan untuk menempuh jalan yang paling mudah dan paling dekat untuk mencapai keridhaan Allah. Ya. Wa aslahuha, ya. Wa aslahuha li dinihi wa dunyahu, dan yang paling maslahat untuk dunia dan agamanya. Ya. Wa syaqi, ada buat orang yang binasa man in akasa 'alil amr, yaitu sebaliknya. Ya. Ketika menuju jalan keimanan, ketaatan dipersulit. Ya. Sulit sekali bersedekah, sulit sekali sujud, sulit sekali puasa, sulit dalam ketaatan, sulit. Berat. Ya. Demikian pula dunianya. Ya, dipersulit, sudah ya menderita di dunia, ya celaka pula di akhirat, ini orang yang paling merugi. Ya. Nah, ini kondisi mereka ya yang dipersulit dalam kejelekan. Ya. Nah, ini terkait dengan sebab ya bahwa kita harus mengimani sebab, maaf, kita harus mengimani takdir, dan kita dalam keimanan kepada takdir tersebut harus ya menempuh sebab. Ya. Sebagaimana kita ingin kenyang harus makan. Itu masuk akal. Manusiawi. Ya. Enggak mungkin ada orang yang pengen kenyang tanpa makan. Saya bertawakal kepada Allah. Ini bodoh. Ya. Nah, demikian pula seorang ingin mendapatkan kecukupan rezeki harus bekerja. Ya. Maka seorang ingin mendapatkan hidayah, ya, ingin mendapatkan petunjuk harus belajar. Mencari ilmu, thalabul ilmi. Seorang ingin masuk surga harus beramal saleh. Ya. Kebanyakan orang timpang sekarang. Kalau kerja semangat, memeras keringat, banting tulang, ya. Namun giliran hidayah, ya, semua sudah Allah tetapkan. Ya. Kalau mendapatkan hidayah kan ya lurus jalannya. Nah, ini timpang. Kalau urusan dunia dia seperti itu, semangat, giliran untuk perkara akhirat ya. Nah, dia serahkan kepada tadi takdir katanya. Nah, ini bukan seorang yang pasrah ketika hanya berserah diri tanpa mengambil sebab, seperti orang yang ingin kenyang tanpa makan. Ya. Seperti orang yang ingin punya anak tanpa menikah. Nah, ini rusak akalnya. Ya. Nah, jadi apa? Beriman kepada takdir harus menempuh sebab. Nah, ini poin yang baru kita baca. Ada sekian banyak faedah dari hadis ini, bahwa Allah tidaklah menurunkan penyakit, menetapkannya, kecuali Allah akan menakdirkan pula, menetapkan pula penyembuhnya. Ya. Karena keterbatasan waktu, ya, barangkali kita cukupkan sampai sekian. Wallahu a'lam bishawab.